Dono, dono, metu dono. Gila tuh bro. Star Grace. Sun Hang Riko Paranta para maning Hang gawe ati linglung Makih mangu-mangu sing gelem telikas nampa welas esun Layung bisa esun Deng sing bisa duweni Bisa mong linglung kaya won Etian doron Serangi hati Eson Serangi welas Eson Demen nyang Riko Nyang Riko Nyang Riko Cemongot mas, cemongot Oh disebut apa? Kue mau ki. Aku mau punya apa toh? Iam. Aim apa Iam toh? Asline Aim. Saya salah tulisanmu, Mas. Nambeku bener ya. Bener. Aim ya, Aim. Ya, cepet. Aim Production. Penebus dosa. Thank you. Penebus dosa.